Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mualah wa ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, pendengar dan pemirsa roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena atas karunia dan nikmat yang semata dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali pada malam ini bersama pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan buku kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, karangan Profesor Dr. Abdul Rahim. Dan malam ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6. Dan malam ini insyaAllah ta'ala kita akan masuk ke latihan-latihan yang tersisa yang belum kita baca pada kesempatan yang lalu. Tepatnya kita akan membaca at-tamrin al-khamis di halaman 40, safhah 40. Bagi ikhwan dan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada, silahkan persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya, dan mencatat kiranya yang penting untuk dicatat. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzakumullah. Sebelum kita masuk ke at-tamrin al-khamis, sebelum kita masuk ke latihan kelima, kita ingatkan kembali dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu di jilid yang kedua ini, sebagaimana sudah saya sebutkan pada awal kita membahas jilid kedua ini, bahwa di jilid kedua ini fokus yang akan kita sering lihat adalah terkait dengan tasrif al-fi'l, perubahan-perubahan yang terjadi pada al-fi'l, kata kerja, di mana polanya kalau kita lihat penulis buku ini di jilid yang pertama yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu dan sudah kita selesaikan dan sudah kita ulang dua kali. Di jilid yang pertama fokusnya terkait dengan alisim, dengan kata benda, dan perubahan-perubahannya dan kaidah-kaidah yang terkait dengan isim, dengan kata benda. Walaupun disebutkan fi'il di jilid pertama, tapi tidak banyak. Adapun di jilid kedua ini, penulis akan merinci satu persatu pembahasan tentang al-fi'l, kata kerja, baik kata kerja bentuk lampau, al-fi'lul madhi, yang sudah kita mulai sejak beberapa pelajaran ini. Kemudian akan disusul kemudian dengan pembahasan tentang al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Dan nanti di akhir-akhir kitab kita akan membahas fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai membahas tasrif al-fi'lil madhi, perubahan-perubahan yang ada pada kata kerja bentuk lampau, al-fi'lul madhi. Dan uniknya di buku ini, penulis tidak menyebutkannya secara sekaligus. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan tasrif fi'il madhi ini secara berangsur-angsur, sangat pelan. Dan ini menunjukkan bahwa beliau ingin kita memahaminya dengan baik. Karena kalau seandainya beliau sebutkan secara sekaligus, secara borongan kata orang, secara jumlatan langsung begitu saja, maka dikhawatirkan akan mudah lupa atau akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Maka keunikan buku ini yang saya cukup takjub melihatnya adalah al-ma'lumat, pengetahuan-pengetahuan tentang bahasa ini diberikan secara berangsur-angsur. Hanya saja satu hal yang perlu ditanbih di sini, diingatkan kepada para ikhwan dan akhwat yang mengikuti kita di jilid kedua ini, Anda harus mempelajari terlebih dahulu jilid pertama atau buku lain yang muatannya sama seperti muatan jilid pertama dari kitab ini. Karena dari pertemuan-pertemuan yang lalu banyak penelepon-penelepon yang ikut bersama kita punya keberanian yang bagus sekali untuk bisa ikut bersama kita mempelajari jilid kedua ini. Tapi beberapa kita temukan dia belum siap untuk mengikuti latihan-latihan di jilid kedua ini. Maka di awal kami ingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang belum mempelajari jilid pertama atau belum mempelajari buku lain yang muatannya sama dengan jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, dikhawatirkan nanti akan mengalami kesulitan. Nah, seperti beberapa penelpon yang kita temukan pada pekan yang lalu. Kemudian ma'asyiral ikhwah, kita temukan ada beberapa kata kerja yang sudah kita pelajari. Misalnya kalau kita lihat ad-darsus sadis, kalau kita lihat pelajaran ke-6, maka kita akan temukan ada kata kerja raja'a. Kemudian ada kata kerja qara'a. Kemudian fahima. Kemudian ada zada. Kemudian ada kalimat, ada kata kerja ghasala. Kemudian ada kata kerja kharaja, ra'a, hafidha, dan seterusnya. Izinkan saya menulis sedikit beberapa al-fi'l, beberapa kata kerja yang sudah kita pelajari. Kemudian kita rinci tasrif yang mana saja yang sudah kita pelajari. Seperti misalnya di sini kalau kita lihat mayoritas tasrif, perubahan-perubahan yang ada pada pelajaran ke-6 masih terbatas pada beberapa tasrif saja. Nah, kita tulis. Di sini ada kata kerja, misalnya, ikra ya ahmiko. Kata apa? La, fi ad-dars as-sadis, di pelajaran ke-6. Yang pertama antum lihat ada raja'ah, ala sekedalik. Bala. Nah, kita tulis lebih dahulu dhamir. Ada huwa. Kemudian ada hiya. Kemudian ada anta. Ada anti. Ini yang sebatas yang sudah kita pelajari. Kemudian ada anak. Ada seketalik? Bala. Yang belum kita sebutkan, nanti kita sebutkan di pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Raja'a misalnya. Raja'a. Mana raja'a ya, Miko? Kembali. Dia telah kembali. Nah, kita letakkan di huwa, karena kata kerja raja'a terkandung di dalamnya dhamir huwa. Kemudian ketika kita isnadkan fi'il ini dengan dhamir hiya, maka menjadi roja'at. Kemudian anta? Roja'ta. Roja'ta. Sebelumnya, mana roja'at? Roja'at. Perempuan telah kembali. Nah, dia perempuan telah kembali. Roja'ta, anta? Kamu laki-laki telah kembali. Anti? Roja'ti. Roja'ti. Mana anti roja'ti? Kamu perempuan telah kembali. Nah, kamu perempuan telah kembali. Ana? Roja'tu. Roja'tu. Nah. Perhatikan keempat fi'il yang barusan kita tulis. Kalau kita tulis tanpa harokat, maka seperti ini. Ada sekedalik? Keempat-empatnya? Bala. Agak ke bawah sedikit ya. Nah, ini. Keempat-empatnya, kalau antum lihat ini. Kalau kita hapus harokatnya, maka seperti ini. Ada sekedalik ya, Miko? Bala, ya, Ustaz. Ini bisa roja'at, bisa roja'ata, bisa roja'ati, bisa roja'atu. Dan itu nanti di pelajaran latihan ke-6 dan ke-7 akan kita bahas ini, insyaAllah. Nah. Ini beberapa tasrif yang sudah kita bahas, dan ini sudah kita temukan dan kita rinci pembahasannya di pertemuan yang lalu. Aina sama'ah. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis, latihan kelima. Perintahnya di sini idbit ad-dhamira bisyakli fi kullin min al-af'alil waridati fil jumalil atiyati. Idbit ad-dhamira. Naam, idbit ad-dhamira, berikan harakat kepada ad-dhamir bisyakli, dengan syakl, dengan harakat, fi kullin, pada setiap, minal af'alil waridati, dari kata-kata kerja yang tersebutkan, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Seperti yang saya sebutkan tadi. Hanya saja di sini di papan tulis raja'ah. Ala sekedalik ya Ahmiko. Bala ya Ustaz. Ada pun di sini zahaba. Fadal ya Ahmiko. Iqra. Wahid. Ana zahabtu ilal matari. Naam. Ana zahabtu ilal matari. Terjem. Saya pergi ke bandara. Naam. Di situ ada dhamir ana, maka kita dapat pastikan bahwa ta'nya itu madmumah, ta'nya itu dhammah. Dhahabtu, ada sekedarik ya Amiko? Bala ya Ustaz. Naam. Teruskan, al-thani. Al-thani. Adhahabta ilal mal'abi ya Yusufu? Naam. Apakah kamu pergi ke lapangan wahai Yusuf? Naam, ahsant. Di sini sekarang dhahabta. Sebelumnya zahabtu. Naam. Dan antum lihat kedua itu tulisannya sama. Ada sekedarik ya Amiko? Bala ya Ustaz. Naam. Kalimatnya sama. Za, zal, ha, ba, dan ta. Kalau tanpa harokat maka begitu. Naam. Yang membedakannya adalah ketika kita baca, ketika kita berikan harokat, tentu saja bagaimana cara kita memastikan harokatnya? Lihat kata itu di dalam kalimat. Pahami, pahami kalimatnya, maka insya Allah antum bisa memberikan harokat yang tepat. Naam. Teruskan Ahmiko. Al-Thalith. Al-Thalith. Ukhti zahabat ilal mustashfa. Tarjim. Saudaraku, saudara perempuanku, dia telah pergi ke rumah sakit. Naam. Sekarang menjadi zahabat. Ada sekedarik ya Ahmiko? Sebelumnya zahabtu, kemudian yang kedua zahabta, yang ketiga dhahabat, yang keempat tafadhal ya akhmiko. Ar-rabi adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Naam. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Naam. Dhamir di sini adalah dhahabti. Dhamirnya adalah anti. Anti. Naam, ahsanta ya akhmiko. Naam, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Maka di latihan ke-6, itu barusan latihan ke-5. Kemudian kalau kita lihat latihan ke-6, itu kesimpulannya. At-tamrin as-sadis, kesimpulannya. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Antum lihat tulisannya dhal, ha, ba, dan ta. Punya 4 kemungkinan. Kalau bukan zahabat, mana zahabat ya akhmiko? Dia perempuan telah pergi. Naam. Dhamir yang terkandung di dalamnya adalah dhamir hiya. Naam. Ini kemungkinan pertama, zahabat. Kemungkinan kedua, zahabta. Mana zahabta? Zahabta. Kamu laki-laki telah pergi. Ahsant. Dhamirnya di sini sekarang anta. Ahsant. Kemudian kemungkinan yang ketiga, zahabti. Anti. Ada sekedarik? Bala. Tarjim. Kamu zahabti. Perempuan telah pergi. Ahsant. Dan yang terakhir, kemungkinan yang keempat, zahabtu Ana, saya. Saya. Baik laki-laki atau perempuan. Ana di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Zahab itu. Zahab. Saya, baik laki-laki maupun perempuan, telah pergi. Nah, insyaAllah sahlun, insyaAllah. Ini mudah. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Nanti kita akan buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Setelah kita membaca beberapa latihan, kita akan buka kesempatan bagi antum untuk bisa ikut bersama mengerjakan latihan, insyaAllah. Kita sambung ke at-tamrin as-sabi'. Ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Mana ta'ammal? Perhatikan. Al-mithalaini. Dua contoh. Al-atiyaini. Berikut. Naam. Perhatikan dua contoh berikut. Al-mithalul awal. Afahimta ad-darsa ya Aliyu? Afahimta ad-darsa ya Aliyu? Apakah kamu paham pelajarannya wahai Ali? Lihat jawabannya. Naam fahimtuhu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama jawabannya naam fahimtuhu. Kemungkinan kedua la ma fahimtuhu. Dari contoh pertama ini pertanyaan menggunakan kata a, yang artinya apakah. Dan a di sini jawabannya salah satu dari dua kemungkinan. Kalau bukan naam, ya. Kalau kita ingin mengatakan ya, maka kita katakan naam. Naam fahimtuhu. Ya, saya memahaminya. Ini kalau kita ingin mengatakan ya, maka kita katakan naam. Namun kalau kita ingin katakan tidak, maka kita gunakan la. La ma fahimtuhu. Tidak, la, tidak, ma fahimtuhu, saya tidak memahaminya. Maka kesimpulannya di contoh yang pertama, antum lihat. Untuk soal A, maka jawabannya, sekali lagi, kalau bukan na'am, untuk ya, atau la, tidak, untuk tidak. Namun kita, kalau kita lihat, contoh yang kedua akan sedikit berbeda. Contoh yang kedua, ama fahimta ad-darsa ya Aliyu. Ada apa di sini Ahmiko? Apa bedanya antara dengan yang pertama dengan yang kedua? Ada ma di situ. Naam. Ama, kalau sebelumnya a saja. Ada sekretarik? Bala. Kalau yang pertama, afahimta ad-darsa ya Aliyu. Yang kedua, ama fahimta. Ama fahimta. Ada tambahan ma setelah a. Maka soalnya sekarang bukan lagi maknanya apakah. Ama maknanya bukankah. Kalau A saja, A, apakah? Jawabannya naam untuk ya dan la untuk tidak. Sekarang ama, A tambah ma. Ma di sini harf nafi. Huruf yang menafikan. Maka ketika A tambah ma, maknanya berubah. Sekarang menjadi bukankah. Ama fahimta ad-darsa ya Aliyu, bukankah kamu telah memahami pelajarannya wahai Ali? Lihat jawabannya. Bala fahimtuhu. Ini kemungkinan yang pertama. Bala fahimtuhu. Untuk bala, bala menunjukkan ya. Ya, bala, tentu, fahimtuhu. Saya telah memahaminya. Adapun kemungkinan yang kedua, jawaban kedua menggunakan naam. Naam di sini bukan ya. Tapi naam untuk soal ama artinya tidak. Naam, naam, ma fahimtuhu, tidak, saya tidak memahaminya. Sekali lagi, di contoh yang kedua, kita menggunakan ama. Maka, ketika kata tanyanya ama, bukankah? Maka di sini, untuk mengatakan ya, kita katakan bala. Adapun tidak, kita katakan na'am. Nah, fahim tak ya ahmiko? Fahim. Mudah-mudahan insyaAllah ikhwan dan akhwat di rumah insyaAllah memahaminya. Itu latihan ke-7. At-tamrin as-sabi' dan at-tamrin as-thamin adalah praktek dari at-tamrin as-sabi'. Latihan ke-8 di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat adalah praktek dari latihan ke-7. Latihan ke-8 adalah praktek dari latihan ke-7. Kita lihat perintahnya di at-tamrin ats-tsamin. Hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati. Hati as'ilatan, berikan contoh, berikan soal-soal. Hati, berikan as'ilatan, soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, munasibatan, yang sesuai. Lil ajwibatil atiyati, lil ajwibati, untuk jawaban-jawaban al-atiyati berikut. Sudah ada jawabannya. Dan antum lihat ada na'am, ada bala, ada la. Antum diminta untuk meletakkan soal yang cocok untuk jawaban-jawaban tersebut. Berdasarkan apa yang sudah kita jelaskan tadi di latihan ke-7. Dan kita ulang sekali lagi di latihan ke-7. Ketika soalnya menggunakan A, apakah, maka jawabannya na'am untuk ya, la untuk tidak. Tapi ketika di contoh kedua menggunakan ama, bukankah, maka jawabannya untuk ya, bala, tentu ya. Adapun na'am di sini artinya tidak. Untuk soal ama, maka kalau kita ingin katakan tidak, kita katakan na'am, tidak. Jadi mohon diperhatikan dan dipahami latihan ke-7, karena ini menjadi bekal untuk mengerjakan latihan ke-8. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan fadhal ya Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Dengan ibu siapa, di mana ini? Umus Said di Bogor. Baik, Umus Said. Umus Said, ma'aki al-kitab. Nah, Umus Said. Tafadhali. Nah. Awal. Nah. Asyarid tilabana ya Khadijah. Ikra al-jawab awalan, thumma ajib bi su'al. Na'am syaribtu. Ma mana na'am syaribtu? Asyaribtu lab ya. Ma mana na'am syaribtu? Ya, saya telah minum. Na'am, ya, saya sudah minum. Nah, silakan. Asyaribtu labana ya Khadijah. Na'am, asyaribtu, sekali lagi, Mama Said. Asyaribtu labana ya Khadijah. Na'am. Na'am. Terjem. Apakah kamu telah minum susu wahai Khadijah? Naam. Di sini soalnya menggunakan A. Alas kedalik ya Umma Said. Naam. Wasiri, teruskan. Asani. Naam, kata betul. Akatabta wajibal manzili ya Said. Akatabtal wajibal manzili. Naam, akatabtal wajibal manzili ya Said. Apakah kamu telah menulis PR wahai Said? Jawabannya? Ya, saya telah menulis. Naam katabtu, ahsant. Di sini lagi-lagi Umu Said menjawab dengan soal A. Alas kedalik? A, bala. Naam, teruskan. Al-thalith. Al-thalith. Ama ro'aitu Yusufa ya Hamid. Maratan thaniyah ya Umu Said. Ama ro'aita Yusufa ya Hamid. Naam, ama ro'aita. Naam. Apakah kamu melihat Yusuf ay Hamid? Nah, al-jawab. Bala ra'aituhu. Benar, saya melihatnya. Ahsanti. Di sini Ummu Said sekarang menggunakan soal ama. Karena jawabannya ama. Bala. Nah, bala di sini artinya apa, Ummu? Benar. Benar, tentu. Nah. Benar. Baik. Jazakallahu khair ya Ummu Said. Cukup. Wa iyyak ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wasil, tafadhal ya akhi. Nah, terima kasih Ummu Said yang telah bergabung. Di belakang Ummu Said mungkin Anda dapat bergabung melalui line telepon 0218236543. Kesempatan yang lainnya kita coba berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Nah. Nah, tafadhal ya Ummu Hurairah. Raftam Rabi. Ar-Rabi. Nah. Na'am. Ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Naam. Naam di sini artinya apa, Ummu? Tidak. Tidak. Nah, bagaimana Ummu bisa yakin naam di sini tidak? Karena ada ma. Ahsanti. Mumtaz. Karena ada ma. Nah, setelah naam ada ma. Ma di sini artinya? Tidak. Tidak. Silakan diterjemahkan jawabannya secara lengkap. Tidak. saya tidak membaca kitab tentang hadzal kitab. Ma mana hadzal kitab? Kitab ini. Kitab ini. Fi baladi. Ma mana fi baladi ya Umma Hurairah? Wilayah ya Tad. Fi baladi, di negeri saya. Oh, di negeri saya. Naam. Sekali lagi, Umma Hurairah, tafadhali. Tidak, saya tidak membaca kitab ini di daerah saya. Di negeri saya. Di negeri saya. Naam. Tafadhali. As-soal. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi? Fi baladi? Yang ditanya siapa, Ummu? Anta. Anta. Fi ama qara'ta hadzal kitaba fi balad fi baladika? Fi baladika. Naam. Yang ditanya siapa, Ummu? Anta. Ada sekedalik? Jawabannya ana. Fi baladi, ya di situ, baladi, ya di situ artinya apa, Ummu Hurairah? Saya. Saya. Berarti kalau kita rubah menjadi anta, bagaimana dhamirnya? Baladika. Fi baladika. Naam. Ulang sekali lagi, Ummu. Silakan. Diperbaiki lagi panjang pendeknya. Tafadhali. Ama. Ah, saya mendengar ama. Begitu? A-nya panjang atau pendek? A-nya pendek. Nah, ulang sekali lagi. Ama. La, laisa ama. La, ama. Ama. Naam, seperti itu. Ama. Qara'ta hadzal kitaba fi baladika. Naam, sahih. Tarjimi. Tidakkah kamu membaca kitab ini di negerimu? Naam, sahih. Teruskan ya Umma Hurairah. Al-Khamis. Rakam Khamis. Bala. Sami'tul azana. Naam. Tidak. Naam, iya. Saya mendengar azan. Tidak atau iya di sini, bala? Iya. Iya, saya mendengar azan. Saya mendengar azan. Iya, tafadhali. Kaifa soal, bagaimana soalnya? Ama. La, la takul ama, la. Bagaimana bacanya, Ummu? Bagaimana bacaan yang benar tadi? Ama. Ahsant, begitu, ama. Ama. Nah. Sami'tal azana ya Sa'idu. Naam. Sekali lagi, Ummu. Ama sami'tal azana ya Sa'idu. Naam, ahsant. Tarjimi. Tidakkah kamu mendengar azan, wahai Sa'id? Naam, ahsanti. Naam, ahsanti ya Umma Hurairah. Cukup, syukuran. Afwan. Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Hurairah ya. Untuk penelpon ketiga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ummu Abdillah. Ya, iya. Masyaallah. Naam, sawtuki ma'ruf, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu ya Ustaz. Tafadhali ya Ummu Abdillah. As-sadis wa as-sabi' As-sadis Ma'akil kitab? Indi kitab. Ma'akil kitab alam, tafadhali. La ma sami'tul adana. Nah, tarjimi. Tidak, saya tidak mendengar adhan. Baik, kaifa soal? Bagaimana soalnya? Ama sami'tal adhana ya waladi. Ama sami'tal adhana ya waladi. Naam. Sekali lagi, Ummu, bagaimana tadi? Ama sami'tal adhana ya waladi. Naam. Bukankah kamu telah mendengar adhan, hai anak? Baik. La di sini, bagaimana Ummu Abdillah bisa yakin la di sini artinya tidak? Ada ma, Ustaz. Ada ma, mumtaz. Barakallahu fiik. Naam. Astagfirullah. Teruskan. As-sabi'. As-sabi'. Ma la ma darabtul ma la ma darabtu hadzal balada. hadzal walada? Tidak. Tidak, kami tidak memukul anak ini. Ma darabtu? Mana ma darabtu? Aku tidak memukul anak ini. Naam, di sini dhamirnya adalah ana. Aku. Alas kadzalik ya Ummu Abdullah? Bala. Naam. La di sini kenapa Ummu Abdullah yakin artinya tidak? Ma, ada ma. Naam, lagi-lagi jawabannya sama, ada ma di situ. Naam. Ya. Tafadhali. As-su'al. As-su'al. Amma dorob tahadal walada ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Amma, begitu Ummu? Amma dorob tahadal walada ya Muhammadu. Bagaimana soalnya Ummu? Amma dorob tahadal walada ya. Jawabannya la ma dorobtu. Oh iya. Ama. La. Ama. Bukan ama soalnya. Ama. Oh, adorabta hadzal walada. Iya, na'am. Adorabta hadzal walada. Hadzal walada ya. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Na'am. Tadi yang ke 6 bagaimana Ummu soalnya? Ama atau a? A saja. Ama keliru ya, A ya. Na'am, yang ketiga juga sepertinya ada keliruan tadi barusan. Iya. A atau ama? Adi ama, keliru Ustaz ya. Naam. Asami'ta adana ya waladu. Naam, asami'ta adana ya waladi, misalnya. Nah, berarti kedua-duanya 6 dan 7. Ummu Abdullah menggunakan A atau ama? A. Naam. Kalau ama itu untuk jawaban bala atau naam ma sami'tu. Nah. Iya. Asabi adarabta hadzal walada ya Muhammadu. Adarabta, sahih. Terjemi. Apakah kamu telah memukul anak ini wahai Muhammad? Ahsanti ya Ummu Abdullah. Masyaallah. Cukup. Jazakillahu khairan. Ya, Ustaz, ini soal Ustaz. Ini soal, naam, tafadhali. Anu, setelah kami itu apa seperti kam sama lu hadza saat nah, setelah soal kam, Ummu Abdullah, ya. Itu pertanyaan? Kam itu nasab apa rofa apa marfu setelah kam? Setelah kam, baik. Itu saja Ummu Abdullah. Ya. Baik, uji buki insyaAllah. Uji buki lan. Ya. Saya kumul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan terkait dengan yang sudah kita pelajari di jilid pertama, itu kam. Pertanyaan kam, yang artinya berapa? Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu atau di jilid yang lalu, di jilid yang pertama, bahwa kam, setelah kam, isim setelahnya sebagai tamyiz daripada kam, sebagai penjelas daripada kam. Karena kam masih belum jelas, berapa? Apakah berapa kilo, berapa liter, berapa jam, berapa menit? Maka kam membutuhkan tamyiz, membutuhkan penjelas apa setelah kam itu, berapa apa ini. Maka misalnya kam rubiyatan, misalnya berapa rupiah, atau misalnya kam literan, misalnya, atau misalnya kam sa'atan. Naam. Dan itu hukum asalnya seperti itu. Setelah kam datang tamyiz, datang penjelas daripada kam itu, bentuknya mufrad mansub. Bentuknya mufrad mansub. Namun terkadang kalau kita temukan ada soal kam tapi setelahnya tidak, bukan mufrad mansub, maka bisa jadi tamyiznya sudah dihapus karena sudah diketahui. Misalnya di contoh di jilid pertama yang kita temukan, misalnya kam thamanu hadzal kitabi. Lihat setelah kam thamanu, bukan mufrad mansub. Maka di sini takwilnya adalah ada tamyiz yang mahdhuf taqdiruhu kam rubiyatan atau kam dolaran, tergantung mata uang yang dimaksud oleh penanya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan biasanya dihapus karena sudah dipahami dari kalimatnya. Kam thamanu hadzal kitab, berapa harga buku ini? Berarti yang terhapus di sini kalau bukan rupiah, atau mata uang yang lainnya sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Nah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah atas jawabannya dan kami ucapkan jazakumullah khair pada Om Abdillah yang telah bergabung dan juga atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk latihan ke-8 sudah selesai, Ustaz. Kita lanjutkan. Ya. At-tamrin ats-tsamin sudah kita selesaikan. Kita masuk at-tamrin at-tasi'. At-tamrin at-tasi'. Perintahnya di sini iqra'il amthilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamaira hu hum ha hunna. Perintahnya di sini adalah iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh, thumma ajib, kemudian jawablah, anil as'ilatil atiyati, soal-soal berikut, musta'milan dengan menggunakan dhamir ad-dhamair, dhamir-dhamir, hu, hum, ha, hunna. Nah, jadi ada soal-soal, kita diminta untuk menjawabnya dengan menggunakan salah satu dari keempat domer ini. Kalau bukan hu atau hum atau ha atau hunna, tergantung soal yang ada. Dan alhamdulillah, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, alhamdulillah telah dijelaskan di sini ada empat soal, ada empat contoh, ada empat misal, yang mudah-mudahan dengan memahami keempat contoh ini, insyaallah permasalahan akan lebih mudah. Nah, ikra, tafadhal ya ahmi, ko ikra. Sa'idna ya akhi. Wahid. Naam. Ara'aita Hamidan? Naam. Ra'aituhu. Naam ra'aituhu. Tarjim. Apakah kamu melihat Hamid? Naam. Ya, saya melihatnya. Kenapa di sini menggunakan hu? Ya, akh. Niko. Kembali ke Hamid, jadi ia laki-laki dhamir. Naam, maka dhamir yang tepat adalah huwa. Ala sekedarik? Bala. Nah, maka di sini hu di sini artinya huwa. Ala sekedarik? Bala. Naam ra'aituhu, ya, saya melihatnya. Nah, nya di sini huwa kembali ke Hamid. Nah. Wasil ya ahmiku. Ats-tsani. Ats-tsani. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan? Naam. Naam ra'aituhum. Apakah kamu melihat Hamid, Hisham dan Ali? Ya, saya melihat mereka. Naam. Kenapa menggunakan hum di sini? Kembali ke siapa ini hum ini? Kembali ke Hamid, Hisham Hamid dan Ali. Naam. Hamid, Hisham dan Ali. Naam. Lebih daripada dua, tiga ke atas maka menggunakan hum. Naam. Teruskan. Arba'ah. Asalis. Asalis. Afwan. Naam. Ara'aiti Zainaba? Naam. Apakah kamu melihat Zainab? Naam, ra'aituhu. Naam, ra'aituha. Naam, ra'aituha. Ya, naam. Saya melihatnya. Kenapa sekarang menggunakan ha? Ha di sini ad-dhamir hiya, ala sekedarik? Ya, bala, ya Ustaz. Ya'udu ila man? Kembali ke siapa? Zainab. Zainab. Zainab. Naam. Wasil, ar-rabi. Ar-rabi. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada? Apakah kamu melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Nah, lagi-lagi di sini jamak. Naam. Tapi jamak untuk perempuan. Naam. Tafadhali. Naam. Ra'aituhunna. Naam. Ra'aituhunna. Ya, saya melihat mereka. Naam. Kalau tadi hum, kalau di sini hunna. Karena kembali ke Zainab, Aminah dan Su'ad. Naam. La'alla bihadihil amthila al-asila satakun wadiha. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini soal-soalnya lebih jelas. Dan tafadhal ya akhi karim, naftah al-majal. Baik, untuk latihan ke-9, silakan bagi Anda yang ingin menjawab 0218236543 seperti contoh yang telah disebutkan tadi. Baik, kita coba angkat. Halo. Ya, silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak, siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Naam. Kaifa halak ya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana mi'arif. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Yusuf. Oke, barakallahu fiik. Anta ta'rif at-tamrin kam alan? Antum tahu latihan keberapa sekarang? Latihan ke-9 dan. Tafadhal. Al-awwal. Iqra' thalathata as'ilah. Antum baca 3 soal. Tafadhal. Al-awwal. Naam. Ara'aitat tullabul jadidu. Iqra' jayidan ya Abu Yusuf. Ara'aitat tullabul jududu. Tullabul hakadha. مرفوع طلاب الجدد يا أبا يوسف ليس مرفوع أرأيت الطلاب لا أرأيت الطلاب الجدد لماذا لماذا الطلاب يا أبا يوسف مريدك ذاك نعم لا السؤال pertanyaannya mengapa mansub mengapa fathah الطلاب Fi'il dan. Fi'il. At-tullaba fi'il. Begitu? Afan dan. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Naam. Contoh, lihat contohnya. Ara'aita hamidan. Naam. Rasa kedalik? Naam. Jangan lupa. Jangan lupa dengan jumlah fi'liyah dan unsur-unsur pokoknya yang sudah dulu kita jelaskan. Naam. Ikra' jayidan. Maratan thaniyah ya Aba Yusuf. Ara'aitat tullabal judadu. Naam. Naam ya akhi. Judadu. Ma hadhihi al-kalima? Ara'aitat tullabal jududa. Jududa. Naam. Naam. Teruskan. Ra'aituhum. Naam ra'aituhum. Mumtaz. Kenapa anda pakai hum? Demi hum dan. Kembali ke siapa hum ini? Ke tulabul judud. At-tulabul judud. Mereka jama' ala sekadalik? Bala. Nah. Kenapa bukan hunna? Kan jama' di sini. Ini mudhakar. Mudhakar. Mumtaz. Hal terjemta? Sudah antum terjemahkan? Apakah kamu melihat murid-murid baru? Ya, saya telah melihatnya. Saya telah melihat mereka. Mumtaz. Teruskan. Al-Thani. Araital mudiratal wa ukhtuna. Mudiratal, hakada, mudiratal. Ada alif lam setelahnya? Alam. Afandan. Labas. Araital mudirata wa ukhtuha wa baytuha. Wa baytuha. La la. Khata. Wabintuha. Wa ukhtaha wa bintaha. Semuanya mansub ya Aba Yusuf. Dari al-mudirata mansub. Kemudian wa ukhtaha juga mansub, wa bintaha juga mansub. Paham tak ya Aba Yusuf? Insyaallah. Baik, maratan tsaniyah. Ara'aiti? Ara'aiti al-mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Mumtaz. Apakah kamu melihat mudirata, al-mudirata bi ta marbutah, kepala sekolah, bu kepala sekolah. Apakah kamu melihat kepala sekolah perempuan? Ya. Dan saudaranya dan anak perempuannya. Ya, dan saudarinya dan anak perempuannya. Perempuannya. Naam. Ra'aituhunna. Sahih. Naam ra'aituhunna. Terjem. Apakah kamu? Ya, saya telah melihat mereka. Naam ra'aituhunna. Ya, saya telah melihat mereka. Nah, di sini antum menggunakan hunna. Limadha ya akhi? Untuk pengganti ini domir mudirah. Ukhtud dan bint ini mu'annath ala sekadalik jama' mu'annath maka kita gunakan hunna. Yakfika su'alain, cukup 2 soal saja. Jazakallah khair ya Aba Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Yusuf yang telah bergabung dari Indramayu. Di belakang beliau mungkin untuk soal nomor 3 hingga setelahnya. Kita coba angkat kembali. Halo. Baik, silakan bagi anda yang ingin menjawab dalam latihan ini, latihan ke-9 halaman ke-41. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan ibu siapa, di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Naam. Ummu Mujahidah. Naam. Ummu Mujahidah, ma ma'akil kitab? Indi kitab, Ustaz. Tafadhali. Tafadhali. Al-thalith wal-rabi. Tafadhali. Al-thalith. Ara'aita al-mudarrisa? Naam. Al-mudarrisa. Limadha mansub? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bih. Aina al-fi'l? Ra'aita. Aina al-fa'il? Anta. Anta, mumtaz. Na'am, ra'aituhu. Na'am, ra'aituhu. Apakah kamu melihat guru laki-laki? Iya, saya melihatnya. Nya di sini? Huwa wala hiya? Huwa. Huwa, karena kembali ke? Kembali kepada al-mudaris. Al-mudaris, na'am, ahsanti. Wasiri, teruskan. Ar-rabi. Aina ra'aiti ukhtaka Maryama? Aina ra'aiti ukhtaka, begitu? Ukhtaka. Ya. Naam. Yakin ukhtaka? Tadi ummu bilang ra'aiti. Ukhtaki. Naam, ahsanti. Taki. Karena anti, ada sekedarik? Bala. Nah, ketika ummu bilang ra'aiti, maka ukhtaki. Nah, bukan ukhtaka. Iya. Fahimti? Naam, Ustaz. Tafadhali. Aina ra'aiti ukhtaki Maryama? Naam. Ra'aituha fil fasli. Ra'aituha fil fasli. Mumtaz. Bukan naam jawabannya. Ada sekedarik ya ummu? Bala. Naam. Karena di sini soalnya menggunakan aina. Aina, naam. Jangan terjebak. Sebelumnya a semua, sekarang soalnya aina. Aina. Naam. Tarjimi. Di mana kamu melihat saudara perempuannya Maryam? Saudara perempuannya? Kenapa saudara jadinya di sini? Laki-laki. Saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki? Bukan itu kesalahan tadi ummu. Di mana kamu melihat saudara perempuanmu wahai Maryam? Itu wahai Maryam? Bukan, bukan wahai Maryam. Saudara perempuanmu Maryam. Maryam. Yang ditanya Maryam atau siapa? Oh, Maryama itu saudara. Saudara perempuannya yang ummu tanya. Ala sekedalik? Ya, bala bala. Apakah sekali lagi bagaimana? Apakah apa di mana tadi? Ulang sekali lagi. Apakah di mana kamu melihat saudarimu Maryam? Naam. Jawabannya apa tadi? Saya للأسف الشديد يعني. Tapi alhamdulillah sudah dijawab dengan benar. Ya. Hanya saja belum sempat menerjemahkan. Nah. Baik, silakan. Bagi Anda di belakang Ummu Mujahidah, dan kami mohon maaf ya terputus tadi, silakan mungkin Ummu Mujahidah dapat mencoba kembali pada latihan berikutnya. Baik, kita coba angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Abdillah di Depok, Ustaz. Ummu Abdillah Depok. Nah. Ummu Abdillah ma'akil kitab? La. Laisa ma'aki. Ya Hamdani, law samahat. Al-Khamis. Naam, Al-Khamis al-an. Al-Khamis wa as-sadis. Umu dua soal, tafadhali. Naam. Ara'aita sayyarat al-mudiri? Naam. Naam. Ra'aitu sayyarat al-mudiri. La, menggunakan dhamir. Menggunakan dhamir. Naam, ya. Naam, ra'aituha. Naam, ra'aituha. Naam. Tarjimi. Apakah kamu melihat mobilnya kepala sekolah? Iya, saya melihatnya. Nah, kenapa pakai ha? Karena Ummu Abdillah. Sayyara itu mu'annas, Ustaz. Naam, sayyara mu'annas. Maka dhamirnya kita gunakan ha. Dhamir ha. Hiya, ada sekadalik? Naam, bala. Bala. Nah, teruskan. As-sadis. As-sadis. Aina ra'aital atibaa ya Aliyu? Nah, perbaiki lagi bacaan al-atibaa. Yang ditasdid adalah ba, bukan ta-nya. Aina ra'aital atibaa ya Aliyu? Mumtaz. apakah kamu melihat Ruhai Ali? Apakah begitu, Ummu Abdillah? Afan. Naam. Di mana kamu melihat para dokter, wahai Ali? Naam, ahsanti. Ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aituhum fil mustashfa. Masya Allah, jawabun mumtaz. Tarjimi. Saya melihat mereka di rumah sakit. Naam. Di sini dhamir yang Ummu Abdillah gunakan adalah hum. Ala sekadalik. Karena atiba. Kembali ke adalah, naam. Kembali ke al-atibba. Ala sekadalik. Bala. Dan al-atibba jamak daripada tabibun. Tabibun. Naam. Syukran ya Ummu Abdillah. Afwan Ustaz. Jazakillah khairan. Naam. Mau tanya. Tafadhali, ya, silakan. Pembedaan penggunaan an sama min itu apa, Ustaz? An dan min. Iya. Baik, ya. Baik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, an dan min kalau dia begitu saja berdiri sendiri seringnya berarti dari. Dan penggunaan an dan min di sini biasanya digunakan bersama kalimat qaribun dan ba'idun. Pasangan untuk kalimat qaribun dekat, qaribun min. Qaribun pasangannya dengan min. Dekat dari, contoh baiti, rumah saya, qaribun minal masjidi, dekat dari masjid. Tidak boleh saya katakan baiti qaribun an anil masjidi, salah. Karena pasangan qaribun min. Baiti qaribun minal masjidi, rumahku dekat dari masjid. Nah, qaribun pasangannya min. Namun ketika kita gunakan kalimat ba'idun, maka pasangannya adalah an. Baiti ba'idun an al-masjidi, misalnya. Baiti ba'idun anil masjidi, rumahku jauh dari masjid. Kita gunakan ba'idun an. Tidak boleh baiti ba'idun min. Nah, hadha khata. Ba'idun an qaribun min. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih untuk Ummu Abdillah. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Ada dua soal lagi. Nah, silakan. Nah, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Dua soal kembali untuk latihan ke-9 ini. Kita coba berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Dari Ummu Faik. Ummu siapa? Faik. Faik, baik. Ya. Terputus. Mohon maaf. Ya. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami dalam latihan ke-9 ini. Kita berikan kesempatan 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Sa'id lah, Ustaz. Ummu Sa'id, nah, silakan, tafadhali, tidak apa-apa. Dua nomor yang terakhir, Ummu Sa'id, tafadhali. As-sabi. Naam. Mata ra'aital mudira ya Yunus. Sekali lagi, Ummu, pelan-pelan, sekali lagi. Mata ra'aital mudira ya Yunus. Naam. Terjem awalan, terjemi. Kapan kamu melihat kepala sekolah, wahai Yunus? Naam. Ra'aitu qabla ihda sa'atin. Ra'aitu qabla ihda sa'atin. Ihda sa'atin. Apa makna ihda sa'atin? Sejam yang lalu maksudnya. La, la, la, bukan begitu. Naam. Ra'aituha, ra'aituhu qabla sa'atin. Langsung saja begitu. Oh, enggak pakai ininya. Naam. Tidak perlu pakai angka 1. Sudah sa'ah itu sudah menunjukkan mufrad tunggal 1 jam. Nah, paham ti ya Umma Said? Insyaallah paham. Baik. Tafadhali, kariri maratan thaniyah. Ulang sekali lagi. Mata ra'aital mudira ya Yunus? Ra'aituhu qabla sa'atin. Mumtaz. Qabla sa'atin. Tarjimi. Kapan kamu melihat kepala sekolah, wahai Yunus? Saya melihatnya sejam yang lalu. Satu jam yang lalu. Mumtaz. Sejam yang lalu. Sehingga Ummu, sekali lagi, kalau untuk angka 1 dan angka 2 tidak perlu disebutkan bilangannya. Kalau misalkan 2 jam yang lalu disebutin enggak? Qabla, tidak perlu. Langsung rubah kalimat sa'ah menjadi musanna. Jadi sa'atani gitu. Sa'atani, tapi karena ada qabla sebelumnya, maka menjadi majrur. Qabla sa'ataini. Oh, majrur dengan ya gitu ya Seth ya? Majrur dengan ya, karena qabla isim mudhaf. Sa'ataini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yang bentuknya musanna, maka majrurnya dengan apa? Umma Said? Dengan ya. Dengan ya, mumtaz, ahsan. Oh, jadi 2 jam lalu sa'ataini gitu nah, ya? Nah, coba Seth, antum ya? Jawab dengan 2 jam, bagaimana jawabannya? Ra'aituhu qabla sa'ataini. Mumtaz, qabla sa'ataini. As-samin. Naam. Ara'aiti Aminata wa Khadijata wa Barirata? Naam. Apakah kamu perempuan melihat Aminah dan Khadijah dan Barirah? Naam. Naam ra'aituhunna. Naam ra'aituhunna. Sahih. Terjemah. Ya, saya telah melihat mereka. Naam. Di sini umum menggunakan hum atau hunna? Hunna, domir itu jamak mu'anas. Karena kembali ke Aminah, Khadijah, dan Barirah. Ahsanti ya Umma Sa'id. Nah, jawabuki mumtaz, alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa fiiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiiki. Terima kasih Umma Sa'id yang telah bergabung kembali. Baik. Nah, sepertinya kita cukupkan sampai sini dulu, Abdul Ghaffar. Baik. Kita cukupkan dulu sampai latihan 9. Malam ini nanti insyaallah pada pekan depan kita akan langsung masuk ke latihan 10 insyaallah. Baiklah. Di sini ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat ya, di antaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, jelaskan apakah maksud mubtada muakhar dan khobar muqaddam? Mohon penjelasannya. Jazakumullah dari Bapak Ramisman Riau. Naam. Ini sempat kita bahas sedikit pembahasan ini di akhir jilid pertama. Waktu itu kita tidak bahas secara rinci, dibahas secara global saja, kemudian diulang lagi di awal jilid kedua. Di awal jilid kedua, di awal-awal itu ada penjelasan itu, dan akan lebih afdol kalau kita lihat langsung contohnya dari apa yang ditanyakan Pak siapa tadi? Pak? Bapak Ramisman. Ramisman dari? Riau. Dari Riau. Sebentar, kita cek kembali. Akan lebih jelas jika kita lihat langsung contohnya di latihan yang ada di awal-awal jilid 2. Ya, contohnya di halaman 17. Nah, silakan Pak siapa tadi? Pak Ramisman, silakan lihat halaman 17 di buku Bapak. Atau mohon ditampilkan ya Ahamdani. Karena ini perlu dilihat langsung soal contoh-contohnya. Baik, silakan halaman 17. Halaman 17 silakan untuk melihat. Latihan ke 8. Sebelum kita jelaskan contoh yang ada di latihan ke-8, tadi Pak Ramisman menyebutkan dua istilah. Yang pertama mubtada muakhar wa khabar muqaddam. Kita ingatkan kembali kepada ma'asyiral ikhwa wal akhwat yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab bersama kami, kita ingatkan kembali tentang istilah mubtada dan khabar. Sebelum kita membahas mubtada muqaddam, mubtada muakhar dan khabar muqaddam, kita perlu ingat kembali pondasi daripada pembahasan ini tentang mubtada dan khabar. Sudah kita jelaskan bahwa al-mubtada wal khabar adalah dua unsur pokok yang membentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, unsur pokoknya dua, mubtada dan khabar. Sebagai contoh, al-baytu misalnya, al-baytu wasi'un. Al-baytu wasi'un, rumah itu luas. Ini mubtada dan khabar. Al-baytu mubtada, wasi'un khabar. Dan sudah kita jelaskan bahwa mubtada itu hukum asalnya di depan, di awal kalimat. Adapun khabar, maka tersebutkan setelahnya, setelah mubtada. Begitu urutan aslinya seperti itu. Mubtada di depan, khabar di belakang. Namun, terkadang kita temukan ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mubtada di belakang, khobar di depan, keluar daripada hukum asalnya. Mubtada di depan, khobar di belakang. Terkadang kita temukan ada beberapa kondisi yang menyebabkan mubtada itu boleh di belakang atau harus di belakang. Itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Contohnya yang disebutkan di latihan ke-8 ini, di latihan 8 halaman 17 di awal-awal jilid 2, ketika kita membahas kalimat li thalathu akhawatin, li thalathu akhawatin. Kalau saya boleh menulis, Hamdani, di contoh kita temukan li thalathu akhawatin. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah, ini adalah contoh mubtada yang di belakang, khabar yang di depan. Karena asalnya begini, thalathu, asalnya begini, thalathu akhawatin li. Asalnya seperti ini. Ini mubtada'nya, mim mubtada, ini khabar, ini mubtada, sekali lagi ini mubtada, ini khabar. Di contoh, dibalik, mubtada'nya di belakang, mubtada' mu'akhar, khabarnya di depan, khabar muqaddam. Kondisi ini, kondisi di mana mubtada' harus di belakang dan khabar di depan, karena khabarnya bentuknya adalah jar wa majrur. Jar wa majrur. Huruful huruf jar dan majrurnya. Kemudian kalau kita lihat mubtada'nya di sini nakirah. Mubtada'nya nakirah. Dua hal inilah yang menyebabkan mubtada' di sini harus muakhar, harus di belakang. Khabarnya muqaddam, khabarnya di depan. Sekali lagi, karena yang pertama khabarnya jar wa majrur, harful jar dan isim yang majrur, dan mubtada'nya bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan yang global, yang mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Dan mohon nanti Pak, siapa tadi? Bapak yang bertanya dari Riau, nanti bisa memurajaah pelajaran ke pelajaran berapa ini, Abdul Ghaffar? Pelajaran kedua, latihan terakhir di dari pelajaran kedua di halaman 17. Mohon nanti penanya bisa mendownload rekaman yang ada di website Radio Roja dan dengarkan sekali lagi. Di situ penjelasannya lebih rinci dan mudah-mudahan itu lebih akan lebih jelas insyaallah. Nah, apa yang kita jelaskan hanya global saja, tidak mungkin kita rinci lagi dari awal karena waktu yang tidak kita miliki cukup untuk itu, dan masih banyak pertanyaan lain sepertinya. Begitu, Abdul Ghaffar. Nah, ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Aramisman di Riau, dan juga semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Tapi, pertanyaan yang kedua, Ustaz, mohon maaf, tentang kata afwan. Itu artinya maaf atau sama-sama? Dari Irul Mojokerto. Nah, perlu diketahui oleh kita semua bahwa kata dalam bahasa Arab, ma'asyiral ikhwah, satu kata dalam bahasa Arab punya makna lebih daripada satu. Sehingga kata afwan di sini, di kadang di satu waktu bermakna maaf, tapi ketika diletakkan dalam kalimat lain maka maknanya bukan lagi maaf tapi kembali. Seperti misalnya tadi jawaban untuk kalimat syukran, terima syukran, terima kasih, lalu kita jawab afwan. Afwan di sini tentu bukan afwan artinya maaf, tapi artinya kembali. Nah, sekali lagi dalam bahasa Arab itu seluruh kata-kata dalam bahasa Arab itu kita temukan dia tidak hanya memiliki satu makna saja, bahkan bisa lebih daripada dua, bahkan bisa lebih dari tiga, tergantung di mana diletakkan dalam kalimat. Ketika diletakkan dalam kalimat A, maka maknanya ini. Ketika diletakkan dalam kalimat B, maka maknanya berubah. Ini biasa dalam bahasa Arab, dan itu adalah keistimewaan dan karakteristik yang dimiliki bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain. Dan inilah menjadi sebab, menjadi sebuah rahasia mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa Arab ini sebagai bahasa firmannya dan bahasa Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena bahasa Arab ini luas, begitu luasnya sampai dalam satu kata itu bisa bermakna banyak. Dan antum kalau antum punya kamus, misalnya Al-Mu'jamul Wasit, kamus mu'asir, kamus kontemporer yang insyaAllah lebih mudah daripada kita menggunakan kamus-kamus tempo dulu. Kamus-kamus kontemporer seperti Al-Mu'jamul Wasit, antum akan temukan ketika membahas sebuah kata, dia bisa bermakna banyak. Ketika diletakkan dalam kalimat A, maka maknanya demikian. Ketika diletakkan dalam kalimat B, maka maknanya berubah. Ini hal yang biasa dalam bahasa Arab. Dan sekali lagi, ini karakteristik bahasa Arab yang menunjukkan bahasa yang sangat luas. Dan itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala, di antara begitu banyak sebab, di antaranya adalah sebab inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahasa syariat, yang mana dengan bahasa ini diturunkan dari generasi ke generasi agama ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Dan nampaknya kita akhiri saja perjumpaan kita, Ustaz. Baik. Mungkin sebagai penutup dapat disampaikan beberapa faedah ataupun penjelasan ringkas dari pelajaran kita. Nah, yang pertama yang sudah kita bahas dan sudah kita murojaah dari awal, bahwa di jilid kedua ini sekali lagi fokus yang ingin kita pelajari adalah tentang perubahan-perubahan di kata kerja, tasrif al-fi'l. Dan sekali lagi, buku ini begitu istimewanya, dan ini yang membuat saya takjub dengan buku ini, bahwa buku ini memberikan pembelajaran ini dengan bertahap dan tidak sekaligus. Maka kita temukan bahwa tasrif al-fi'l, perubahan-perubahan fi'l al-madhi yang baru saja kita temukan hanya beberapa saja, dan nanti akan dilanjutkan di pelajaran berikutnya satu persatu tasrif perubahan-perubahan lain yang belum kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini pesan yang selalu saya sampaikan dan saya ingatkan kepada ma'asyiral ikhwah wal akhwat, jangan lupa untuk murajaah, karena murajaah ini penting sekali, mengingat kita sudah masuk ke jilid kedua. Lebih-lebih yang antum belajar bersama ustaz kita, Ustaz Mas'ud, yang mempelajari jilid tiga, tentu ini perlu murajaah pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan ini adalah hal yang sering dilupakan ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang belajar bahasa Arab. Atau bisa jadi bukan dilupakan, tapi karena kesibukan-kesibukan sehingga membuat mereka tidak sempat untuk muroja. Jadi mohon, muroja ini adalah hal yang penting untuk dilakukan terus-menerus dalam rangka agar kita memudahkan, muroja ini akan memudahkan kita memahami pelajaran-pelajaran setelahnya, karena biasanya terkait dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam setiap aktivitas dan dalam setiap perkataan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelalaian-kelalaian kita, dan terus-menerus memberikan hidayah dan istiqamah di atas hidayah, dan mematikan kita semua di atas hidayah. Demikian, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.